Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat. Disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi pernah salat malam 13 rakaat. Bagaimana dua hadis itu? Walhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan ini mengingatkan kita. Naam, tadi memang kita baca, kita sampaikan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat 11 rakaat. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau pernah 13 rakaat. Yang menukil 11 rakaat Aisyah, yang menukil 13 rakaat juga Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana mengkompromikan dua riwayat tersebut? Ada catatan kaki memang di sini disebutkan qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, saya katakan dari 13 rakaat itu minha raka'ata sunnatil isya al-ba'diyah, di antaranya dua rakaat sunnah isya al-ba'diyah. Jadi 11, nah, di antaranya adalah dua rakaat sunnah sholat isya al-ba'diyah. 11, 12, 13. 11 tambah 2 jadi 13. Termasuk di dalamnya 2 rakaat sholat sunnah setelah isya. Atau arak'atani al-khafifatani allatani kana Nabi SAW yaftatihu sholat al-lail bihima. Atau dua rakaat ringan yang Nabi SAW memulai sholat malam dengannya. Karena ketika Nabi SAW masuk dalam sholat malam, sholat tahajud, beliau memulai dengan dua rakaat yang ringan. Setelah itu baru mengerjakan 11 rakaat. Nah, dua rakaat yang ringan ini terhitung sehingga menjadi 13 rakaat kalau mau dihitung semua. Ini bisa jadi ini, bisa jadi ini. Kalau dalam sholat tarawih, sholat tarawih yang dikerjakan Nabi SAW ba'dal isya langsung, berarti termasuk dari 13 rakaat itu 2 rakaat setelah sholat isya, yakni 2 rakaat sunnah ba'diyah. Kemudian juga apabila Nabi SAW melakukan tahajud bangun malam, yang dimaksud dengan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat ringan yang dimulai oleh Nabi SAW dalam mengerjakan sholat malam. Nabi SAW ketika memulai sholat malam, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Ketika beliau SAW melakukan sholat tahajud, beliau mulai dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, 2 rakaat yang ringan ini, kalau 11 rakaat tidak terhitung. Kalau dihitung semua, menjadi 13 rakaat. Alama rajjahahu al-hafidh, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ini adalah sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Undur, silakan lihat Salatul Tarawih, kitab Salatul Tarawih halaman 19 sampai 20. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah salat malam berjamaah bersama istri juga tidak boleh setiap hari di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya? Kalau di bulan Ramadan namanya salat tarawih. Namanya salat tarawih. Nabi SAW mengerjakannya secara berjamaah bersama para sahabat. Demikian pula diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara berjamaah. Demikian pula diteruskan oleh generasi setelahnya. Dilakukan secara berjamaah. Jadi kita kaum muslimin disunnahkan mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Yang afdol menurut pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, salat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Barakallahu fikum. Ketika seseorang salat di rumah, apakah dia kerjakan berjamaah juga bersama istrinya? Naam, dikerjakan juga bersama istrinya. Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat dan dicontohkan oleh sahabat setelahnya secara berjamaah. Jadi ketika salat di rumah dikerjakan juga secara berjamaah. Barakallahu fikum. Adapun selain sholat malam di bulan Ramadan, selain sholat tarawih, Maka tidaklah seseorang mengerjakan sholat sunnah secara berjamaah kecuali jarang-jarang. Hendaknya kalau mau mengerjakan sholat sunnah secara berjamaah dilakukan jarang-jarang. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Boleh sholat sunnah secara berjamaah, sholat duha secara berjamaah, sholat tahajud secara berjamaah, boleh, tetapi dikerjakan jarang-jarang. Jangan dilakukan terus-menerus. Ini sebagaimana fatwa Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Silahkan kalau di luar bulan Ramadan untuk melakukan sholat sunnah secara berjamaah, tapi tidak boleh terus-menerus. Dilakukan dengan jarang-jarang. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat sholat malam, apakah boleh mengeraskan suara bacaan salat saat berjamaah ataupun saat sholat sendirian? Yang sunnah adalah dengan dikeraskan bacaan. Sebagaimana ini adalah fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan jahr bacaannya. Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau SAW membaca dengan jahar, tidak dengan keras, sekeras-kerasnya sehingga mengganggu orang yang ada di sebelahnya, tetangganya atau yang semisalnya. Tidak juga kecil, sekecil-kecilnya seperti salat zuhur dan asar, pertengahan di antara itu, dengan jahar bacaannya tapi tidak sampai mengganggu. Barakallahu fiikum. Apakah ada bacaan yang dikhususkan untuk setiap selesai sholat dua rakaat salat malam? Misalkan setiap selesai dua rakaat kita beristighfar sebelum menambah rakaat selanjutnya. Tidak ada bacaan-bacaan khusus dari Nabi SAW setelah selesai sholat malam. Setelah selesai sholat tarawih, salam, setelah itu duduk tinggal menunggu untuk menegakkan sholat tarawih di sholat tarawih yang berikutnya. Barakallahu fikum. Kalau dia mau membaca Al-Quran sambil menunggu itu, sambil istirahat, tidak mengapa baca Al-Quran. Atau berzikir dengan zikir-zikir yang umum seperti takbir, tahmid, tahlil, tasbih, atau istighfar, tidak mengapa juga. Itu juga amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika kita mau mengkhususkan, harus baca ini, harus baca ini, karena ini datang dari Nabi SAW, ini perlu dalil. Dan tidak ada dalil dari Nabi SAW, tidak boleh kita membuat-buat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, tidak ada bacaan-bacaan khusus setelah selesai melakukan sholat tarawih. Barakallahu fikum. Apakah ada bacaan doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW saat selesai mengerjakan sholat malam? Tidak ada doa-doa khusus sebatas yang saya ketahui dari Nabi SAW setelah selesai mengerjakan sholat malam. Setelah selesai mengerjakan sholat tarawih yang dimaksud ya di sini, tidak ada doa-doa khusus dari Nabi SAW. Barakallahu fikum. Setelah selesai sholat witir, zikir yang datang dari Nabi SAW, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, di bilangan yang ketiga dengan mengeraskan suara dan memanjangkan mat menjadi Subhanal Malikil Quddus. Ini yang datang dari Nabi SAW. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh berdoa. Boleh berdoa. Setelah selesai sholat tarawih, seseorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa, boleh. Yang afdal adalah berdoa sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau di dalam sholat yang dibimbingkan oleh Nabi SAW seperti berdoa di waktu sujud. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya ketika sholat adalah dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Perbanyak doa ketika sujud. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon keberkahan rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon diselamatkan dari musibah bahaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyandaran yang sangat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa.